tadi yang sebelumnya mungkin teman kemarin masalah menjadikan dua jemaah dalam satu masjid. Satu masjid itu pengertiannya waktu bersamaan atau baik, misalnya sudah selesai jemaah. Baik, pengertiannya bagaimana mendirikan dua jemaah dalam satu masjid yang ada Imam Rotib, pengertiannya dalam waktu berbeda. Setelah selesai sholat, terus yang pertama ganti yang kedua. Kalau dia terlambat misalnya, kalau dia terlambat tentu dia akan sholat masing-masing di rumahnya atau di masjid, karena itulah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu diperhatikan dalam hal ini sebagian para ulama kita membolehkan. Yang tidak boleh itu kalau dalam satu jam, kalau sedang berdiri jamaah bikin jamaah kedua, itu tidak diperbolehkan. Sebagian mengatakan demikian. Tetapi wassahih, dari dalil yang sangat kuat, baik itu dari perbuatan Nabi, Nabi pernah keluar Madinah, begitu masuk ke Madinah sudah selesai berjamaah, Nabi pulang ke rumahnya. Kemudian juga dari Hasan Basri, para sahabat Nabi, apabila selesai berjamaah lalu mereka datang, mereka sholat furada masing-masing. Jadi kalau ini gimana, apa namanya, sahabat disuruh bersedekah gitu. Ayah, pernah bersahabat, yang menyuruh itu kan Nabi, Imam Rotibnya nyuruh. Kalau persetujuan dengan Imam Rotib, fadhol, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita bersendiri, ini akan memecah belah. Bukti bagaimana? Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukti bagaimana? Nanti jangan-jangan imam pertama tidak disukai oleh makmumnya, dia akan tunggu imam kedua. Oh masih ada. Kemudian yang kedua, orang akan tasahul, akan mengentengkan jamaah pertama. Oh kan masih ada nanti jamaah kedua. Oh masih ada jamaah ketiga. Masih ada jamaah keempat. Sampai kapan selesainya? Terus, apalagi imam berantai, masbuk satu, tepuk pundaknya, nyambung. Selesai itu, lagi datang lagi, sampai asar nggak habis. Itu yang dimaksud. Kalau masjid yang di perjalanan yang tidak ada imam tetapnya, apa semuanya boleh. Atau kita musafir, tapi ada masjid ada imam tetapnya, tapi orang sudah sepi semua gitu, tidak mengapa. Tapi kalau masih ada, baru selesai mereka, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hatta sesama musafirnya. Sendiri-sendiri. Ya, kecuali kalau memang sudah belas selesai, sudah tidak menjadi masalah. Tapi kalau masih mereka di sana, sebaiknya jangan. Kalau kita menjamak, boleh, Ustaz? Kalau menjamak, boleh. Kalau menjamak, boleh. Tidak boleh. Anu, Ustaz. Nah. Sebenarnya ada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tangannya dibalik. Apa ada dalil? Hal ini telah terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibalik tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibalik tangan kiri. Maka Nabi mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian lakukan seperti itu? Tangan kanan seperti ekor keledai. Atau bagal ya, tidak bisa diam. Kalian diamkan. Jadi itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bahkan Nabi telah ingkari perbuatan tersebut. Allah Taala. Sudah ada sejak dulu sebenarnya. Sejak ada sejak dulu. Sahabat sudah lakukan. Tapi diingkari lah Nabi SAW. Diibaratkan seperti ekornya kuda. Ekor kuda kan tidak bisa diam. Terbolak-balik terus. Coba lihat ekornya kuda. Allah Taala. Masalah orang sholat misalnya sholatnya pertama tidak khusyuk, pusat atau sembahyang mendapatkan yang mudah sekali itu, tapi dia menyempurnakan lagi dengan sholat-sholat rawatib, sunah-sunah rawatib, apa namanya ini Ustaz, apa ada harapan sholat-sholatnya itu diterima Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajul la yansarifa min sholatihi wa ma kutiba lahu illa usyruha atau tus'uha atau thumnuha atau sub'uha atau sulusuha atau khumsuha atau rub'uha atau thuluthuha atau nisfuha. Seorang keluar dari sholatnya, dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5 paling banyak. Kenapa? Kembali kepada semuanya tadi, khusyuknya, rukunya, atau semisalnya. Tapi sekarang bagaimana sekiranya orang ini sholat asal-asal saja, sekedar gugur kewajiban. Tetapi dia sudah berusaha seperti itu yang dia bisa. Dan dia tambah dengan rawatib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tambalan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd min a'malihi yawm al-qiyamati as-salat." Amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik, maka untung dan selamat. Kalau tidak baik maka rugi dan celaka. Kalau kurang fa inna qasa min faridati, kalau kurang wajibnya, faqal Allah berfirman, "Unzuru li 'abdi hal lahu min tatawwu?" Adakah salah sunnahnya? Kemudian demikian pula semua amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan wajib kurang, dilihat dari amalan-amalan sunnah. Maka dari sinilah dia pentingnya amalan-amalan sunnah itu jangan dilihat ya. Iya. Ada batas musafir berapa lama? Batas musafir berapa lama? Tidak ada batasannya. Namanya orang musafir, musafir. Cuma jadi permasalahan apa? Sholatnya. Sampai kapan dia menjamak dan mengqasar? Ya. Kalau menjamak itu menggabungkan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak ada batasannya. Selama dibutuhkan boleh menjamak. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu jamak. Adapun kalau mengqasar yang 4 menjadi 2, kalau sudah ada ketetapan kita diam di suatu tempat 4 bulan, 1 bulan, 5 tahun, 2 tahun. Sejak hari ke-20 sholat sudah disempurnakan. 20 hari. Itu akhir bin Abbas. Sempurnakan sudah kalau hari ke-20. Tapi kalau tidak menentu, maka boleh aja kasar. Sampai kita balik. Ibn Umar, waktu di Azerbaijan, waktu pulang berperang. Berapa bulan dia mengkasar sholat? 6 bulan. Karena tertahan dengan es. Dia tidak bisa balik ke Madinah. Rasulullah waktu perang Tabuk tidak tahu berapa lama dia akan kembali, baru kembali dari perang Tabuk. 40 hari Nabi jamak qasar. Kalau jamak itu kebutuhan. Kenapa? Buktinya kita di kampung boleh menjamak. Kenapa? Kebutuhan. Hujan misalnya, atau kita takut ketinggalan akan suatu yang sangat besar. Karena Nabi mengatakan, ya, idza hadar hadukum hadzal amr ma khasyya fawatu, apabila seorang di antara kalian kehadiran sesuatu yang dikhawatirkan akan hilang, falyusalli hadis salat. Salat jamak kan. Nanti akan datang babnya insyaallah taala masalah jamak. Insyaallah. Hadza wallahu taala. Hukumnya sunnah apa wajib tahiyatul masjid? Ikhtalafal ulama, khilaf para ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan dia sunnah. Namun kalau ditinjau dari hukum asal dia sunnah. Namun dia bisa wajib karena kita datang ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid enggak wajib dia. Kalau ke masjid jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib. Tetapi tentunya itu juga perselisihan para ulama. Maka kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang kita melihat apa namanya waktu lapang, ya jangan kita tinggalkan. Iya. Tetapi waktu harus memaksa kita untuk tidak sholat di masjid, ya kenapa kita harus sholat di masjid? Datang ke masjid. Begitu kita datang, kamat dia. Atau kita datang dia sudah doa. Tidak perlu kita di masjid. Kalau khotib? Kalau masih khotbah harus. Dan itu diantara dalil para ulama menyatakan bahwa wajib. Kenapa yang sudah duduk aja dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza wallahu ta'ala. Baik, jelas oleh para ulama kita seperti Ghufran bin Affan. Maka mazhab sebagian para ulama bahwa menyempurnakan salat ketika safar itu hukumnya bid'ah, sebagaimana sahabat. Maka lihat Ibnu Mas'ud mengingkari Utsman waktu di Mina. Apa katanya? Aku salat di belakang Nabi di Mina 2 katanya. Belakang Abu Bakar 2, di belakang Umar 2. Kenapa engkau 4? Pokoknya Utsman enggak mau tahu, salat aja karena Amirul Mukminin. Ini menunjukkan apa? Boleh dia lengkap itu. Cuma derajatnya makruh. Maka selesai salat, Ibnu Mas'ud ditegur oleh orang. Katanya engkau enggak suka yang 4 itu, kenapa ikut? Al khilafu syar. Khilaf itu jelek. Selama masih ada jalan kenapa kita harus berbeda? Artinya apa? Untuk menjaga persatuan. Alhamdulillah. Mana yang bagus mengqasar atau tidak? Selama itu musafir, afdalnya mengqasar. Tapi kalau ketemu dengan orang mukim, afdalnya ikut orang mukim. Enggak qasar tentunya. Tapi salat berikutnya bisa diqasar karena antum dijamak. Misalkan zuhur antum ikut orang mukim. Selesai zuhur antum kamat sendiri. Langsung salat asar 2. Ya, Ustaz, satu lagi. Kalau umpama tata caranya gitu menjamak itu, apakah habis salam langsung dia berdiri untuk sholat berikutnya apa? Tentu. Tidak perlu berzikir atau sholat sunnah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yusabbih." Disebutkan oleh para sahabat, "Walam yusabbih bainhum." Nabi tidak sholat sunnah antara sholat yang 2 itu. Berarti apa? Yusabbih juga tidak perlu berzikir artinya. Kalau umpama kasusnya umpama dia jamaah takbir di asar misalnya. Ya. Tapi saya kira itu saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan semua kaum muslim dan muslimah. Nanti lagi terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.